Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman ayat 99 ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wama yakfuru biha illal fasiqun. Sungguh kami telah menurunkan kepada engkau ayat-ayat bayyinat yang jelas, yang terang. Wa ma yakfuru biha, dan tidak ada yang kafir kepada ayat-ayat tersebut, illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Ayat ini kita ambil beberapa faedah, kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, azamatul Quran. Ayat ini menunjukkan akan keagungan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adhafahu ilaihi wa ja'alahu ayah. Karena Allah menisbatkan Al-Qur'an kepada dirinya, karena ia adalah firman-firman-Nya. Allah berfirman walaqad anzalna, sungguh kami telah menurunkan. Ini Allah yang menurunkan melalui malaikat Jibril. Yang ini menunjukkan keagungan Al-Quran. Bagaimana tidak agung, ia adalah firman-firman Allah yang keajaibannya tak pernah ada habis-habisnya. Rahasia-rahasianya sangat luar biasa. Ilmu yang terkandung di dalamnya pun juga sesuatu yang tak akan pernah habis-habisnya kita pelajari. Faedah selanjutnya, thubutu uluwillah azza wa jal. Ayat ini menetapkan akan ketinggian Allah dan bahwasanya Allah berada di atas. Kenapa? Karena Allah mengatakan walaqad anzalna, sungguh kami telah menurunkan. Sedangkan turun tidak mungkin kecuali berasal dari mana? Atas ke mana? Ke bawah. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah, enggak mungkin dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas namanya naik. Ketika Allah mengatakan sungguh kami telah menurunkan, berarti itu menunjukkan Allah berada di mana? Berada di atas. Iya. Mudah untuk menetapkan Allah berada di atas kalau kita meyakini Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tapi kalau kita serupakan Allah dengan makhluknya, lalu kemudian setelah itu kita katakan tidak mungkin Allah berada di atas, karena kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat. Ini kan konsekuensi kalau kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Adapun kalau Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak ada konsekuensi seperti itu. Ya. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh arah. Yang jelas Allah berada di atas, ya, sesuai dengan keagungannya. Karena Allah berfirman laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak serupa dengan mendengar dan melihatnya apa? Makhluk. Berarti berada di atas, Allah berada di atas tidak serupa dengan makhluk yang berada di atas. Ya. Faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, wa minha wasful Quran bi annahu ayat bayyinat. Allah mensifati Al-Quran bahwa Al-Quran itu ayat-ayat bayyinat. Apa itu ayat-ayat bayyinat? Itu ayat-ayat yang jelas. Lalu bagaimana dengan firman Allah? Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhru mutasyabihat. Al-Qur'an itu ada ayat-ayat muhkamat. Dan itu merupakan ummul kitab. Dan juga Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat, Pak? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang makna ayat mutasyabihat. Sebagian ulama menafsirkan ayat mutasyabihat itu artinya ayat-ayat yang tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah saja. Contoh masalah seperti misalnya tentang bagaimana hakikat sifat Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bagaimana sih cara Allah bersemayam di atas arasy? Hanya Allah yang tahu. Tidak boleh kita katakan, oh duduk, oh bersila atau yang lainnya, tidak boleh. Bagaimana sih bentuk tangan Allah? Hanya Allah yang tahu. Berarti itu mutasyabihat, yang sifatnya hanya Allah yang maha tahu saja. Ya. Sebagian ulama mengatakan ayat mutasyabihat itu artinya sesuatu yang sifatnya samar maknanya. Dan ini relatif sesuai dengan tingkatan keilmuan. Ada ayat yang samar bagi sebagian orang, tapi untuk sebagian orang lain tidak samar. Ada ayat buat orang Arab yang fasih, faham, gak samar. Tapi bagi orang yang gak bisa bahasa Arab, atau bahasa Arabnya pas-pasan lah ya, mungkin bagi dia samar maknanya, Pak. Ada ayat yang bagi ulama gak samar, tapi buat orang awam samar. Maka ini sifatnya, ya, kesamaran itu sifatnya relatif, nisbi. Iya. Dan ini penafsiran sebagian ulama seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ya, bahwa yang namanya mutasyabihat itu sifatnya relatif, tidak bisa tetap. Ada yang mutasyabihat untuk sebagian orang tapi tidak mutasyabihat untuk yang lainnya. Iya. Falhasil, kata beliau, walhasil annal Qur'an walillahil hamdu ayat bayyinat walakinnahu yahtaju ila qalbin yanfatihu lihadzal Qur'an hina yatabayyan. Walhasil, kata beliau, Al-Qur'an itu sebetulnya ayat-ayat yang jelas, namun membutuhkan kepada hati yang betul-betul bening untuk memahaminya. Iya, karena untuk memahami Al-Quran itu membutuhkan hati yang bening, ilmu yang cukup kuat, bekal yang cukup ya untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Berarti pengetahuan kita tentang bahasa Arab harus cukup, tidak? Harus cukup. Iya. Al-Quran bentuk-bentuk karena bahasa Arabnya itu luar biasa sangat fasih, maka Al-Quran tentu bicara tentang masalah seluruhnya masalah agama ini. Masalah akidah, masalah ya ahkam, hukum-hukum, masalah diniyah, syariah, dan yang lainnya. Berarti kita harus paham dong. Ya, bentuk-bentuk ini umum, ini khusus, ini mutlak, ini muqayyad. Ini ayat-ayat yang bersifat mujmal, yang sifatnya global, yang membutuhkan kepada penjelasan yang lainnya. Berapa banyak ayat-ayat yang ternyata tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan melihat ayat yang lainnya atau melihat penjelasan Rasulullah langsung. Contohnya Allah mengatakan apa? Wa aqimus shalah, dirikan salat. Kita tidak tahu bagaimana caranya kecuali setelah melihat praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya lagi Allah berfirman, wa atu zakah, berikan zakat, bayarkan zakat. Bagaimana caranya, nisabnya, dan yang lainnya. Harus melihat kepada keterangan yang lainnya. Maka ayatun bayyinat, ayat yang jelas ini artinya ayat-ayat yang pertama saling menjelaskan satu sama lainnya. Yang kedua, ayat ini jelas. Ya, apabila dijelaskan dengan melalui wahyu yang lainnya juga. Karena hadis wahyu tidak, Pak? Wahyu. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsu. Hadis-hadis termasuk ayat tidak? Masuk ayat juga sebetulnya. Kenapa? Karena ia sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, amma qalbun yakrahul Qur'an thumma ya'ti bima yustabah fihi liyadribal Qur'an ba'dahu bi ba'din fahadha la yatabayyan lahu abadan. Adapun kalau hati itu tidak suka kepada Al-Qur'an atau hati itu kotor, kemudian ia mengambil ayat-ayat mutasyabihat untuk dipukulkan satu sama lainnya, maka yang seperti ini tidak akan menjadi jelas makna ayat Al-Qur'an. Karena supaya Al-Qur'an itu maknanya jelas, Pak, butuh kepada hati yang bening, hati yang tunduk, hati yang patuh. Adapun kalau hatinya banyak kotoran hawa nafsunya misalnya, maka dia akan cari-cari ayat-ayat yang sesuai saja, jangan selera. Makanya lihat orang-orang Khawarij disifati oleh Rasulullah SAW apa? Yaqra'unal Qur'an wala yujawizu taraqiyahum. Kata Rasulullah, mereka itu baca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke mana? Ke kerongkongannya. Kenapa? Padahal Al-Qur'an kan ayat bayyinat, ayat yang sangat jelas. Apa yang menyebabkan akhirnya mereka salah dalam memahami Al-Qur'an? Ternyata di sana ada penghalangnya, Pak. Penghalang itu adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Penghalang itu adalah al-jahal, kebodohan. Ketika hawa nafsu dan kebodohan bersatu padu, khalas sudah. Orangnya akan tersesat jalan, Pak. Sehingga akhirnya ayat-ayat bagi dia menjadi sesuatu yang tidak bayyinat lagi, karena adanya penghalang-penghalang itu. Tapi bagi mereka yang hatinya cinta Al-Quran, hatinya bening, bersih, yang senantiasa mengikuti wahyu, insya Allah itu menjadi bayyinat bagi dia. Ya. Kata beliau, innama yatabayyanul huda minal Quran liman aradal huda. Karena hidayah itu menjadi jelas dari Al-Quran bagi orang yang menginginkan hidayah. Wa amma man lam yuridhu fala. Adapun orang yang tidak menginginkan hidayah, selamanya tidak akan menjadi jelas. Ada orang ya menginginkan hidayah tapi keinginannya lemah. Ada orang menginginkan hidayah, Pak, tapi keinginannya lemah. Ini pun juga bisa jadi dia tidak mendapatkannya. Ya, misalnya saya ingin dapat hidayah, tapi masalahnya dia tidak ada usaha untuk mencari hidayah, untuk berusaha untuk memahami hidayah, tidak ada usaha. Bagaimana dia akan memahaminya? Tentu itu tidak bisa, saudaraku. Ya, apalagi kalau dia tidak ada keinginan sama sekali untuk mempelajari hidayah yang ada dalam Al-Quran, maka dia tidak akan pernah mendapatkan dan bisa memahami ayat-ayat tersebut. Bahkan ayat-ayat Al-Quran bagi dia bukan sebatas tidak jelas, bahkan ayat Al-Quran dia bagi dia seperti halilintar. Seperti Allah mensifati orang munafik, ya, sebagaimana ayatnya sudah lewat, ya, di mana Allah menyebutkan bahwa ayat-ayat Al-Quran bagi orang munafik itu seperti halilintar. Ya, masya Allah. Faedah selanjutnya, min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini kata Syekh Utsaimin, annahu la yakfuru bil Quran illa al fasiq. Bahwa tidak ada yang kafir kepada Al-Quran kecuali orang yang fasik. Dan fasik itu ada dua macam, Pak. Ada fasik kecil, ada fasik besar. Fasik kecil itu apa? Yaitu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Maka pelakunya disebut fasik, tidak fasik. Fasik besar apa? Yaitu orang-orang yang jatuh kepada bukan dosa besar lagi, Pak, tapi perkara-perkara yang bisa mengeluarkan ia dari Islam. Maka ini namanya fasik besar. Orang, setiap orang kafir pasti fasik. Tapi tidak setiap orang fasik itu kafir. Paham tidak, Pak? Itu kaidahnya. Setiap orang kafir pasti fasik, tapi tidak setiap orang fasik itu orang kafir. Ya. Maka Allah mengatakan wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidak ada yang kufur kepada Al-Qur'an kecuali orang-orang yang fasik. Dan ayat ini memberikan kepada kita sinyal apa itu? Bahwa orang yang suka berbuat kefasikan, lama-lama ia tidak akan suka kepada Al-Qur'an. Orang yang suka berbuat dosa-dosa besar, Pak, lama-lama ia akan kafir kepada Al-Qur'an. Sahih. Makanya para ulama mengatakan al-ma'asi dihlizul kufr. Maksiat itu corong kepada kekafiran. Iya. Lihat saja sama antum. Orang-orang yang senang dengan maksiat, zina, judi, mencuri, minum arak, dan yang lainnya, pasti kalau mendengar Al-Quran gak suka, Pak. Kalau mereka terus-menerus seperti itu, pasti benci sama Al-Quran, Pak. Bencinya saja kepada ayat-ayat Allah sudah cukup membatalkan seluruh amalannya. Allah mengatakan dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, dalam surat apa itu, Muhammad, yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan seluruh amalan mereka. Sebatas mereka benci saja kepada Al-Qur'an sudah batal amalannya, selesai sudah. Iya. Makanya di sini Allah memberikan sinyal bahwa orang yang suka berbuat kefasikan lama-lama akan terseret kepada apa? Kekafiran. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Faedah selanjutnya saudara-saudara sekalian yang kita bisa petik dari ayat ini, oh, ini sudah selesai Syekh Utsaimin memberikan faedah. Kita masuk kepada ayat berikutnya. Ayat 100. Allah Ta'ala berfirman awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Awa kullama, apakah setiap kali ahadu mereka mengambil perjanjian, ya, baik perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin ataupun juga perjanjian dengan sesama mereka, apakah mereka setiap kali mengambil perjanjian nabadahu fariqum minhum, ternyata malah perjanjian itu dibatalkan oleh sebagian dari mereka. Ya. Artinya taraka hadzal ahd jama'atu minhum fatarahuhu wa lam yafu bihi. Artinya mereka meninggalkan perjanjian tersebut, tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Berarti mereka sudah melakukan apa? Pengkhianatan, ya, terhadap perjanjian tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun, kata Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, dan ketika datang kepada mereka rasul dari sisi Allah membenarkan apa yang ada pada mereka. Ini ayat masih bicara tentang siapa, Pak? Tentang ahli kitab. Bayangkan ya. Dari ayat keberapa itu kita masih terus bicara tentang ahli kitab. Sampai detik ini belum selesai juga Allah menyebutkan tentang sifat ahli kitab. Masya Allah. Ya. Orang-orang Yahudi terutama. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Ketika datang kepada mereka rasul dari sisi Allah. Musaddiqul lima ma'ahum, di mana ajaran yang dibawa oleh rasul ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ini membenarkan apa yang ada pada mereka sebetulnya. Ya. Apa yang terjadi? Nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka sebagian ahli kitab itu, ya, menolak kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan membuangnya di belakang punggung mereka. Seakan-akan mereka tidak mengetahui padahal mereka tahu. Ikhwata Islam, azaniyallahu wa iyyakum. Ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annal yahud la yuwathaq minhum bi'ahdin. Orang Yahudi itu enggak bisa dipercaya, Pak, perjanjiannya. Ya, kalau antum sama orang Yahudi jangan percaya deh. Mereka itu suka membatalkan apa? Perjanjian. Allah sendiri yang ngomong kok dalam Al-Qur'an ini. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan kullu awa kullama ahadu. Apakah setiap kali mereka mengambil perjanjian, mereka segera membatalkan perjanjian tersebut? Dan memang kenyataan sampai detik ini pun begitu. Mereka paling tidak patuh dengan namanya isi perjanjian. Maka setiap orang yang tidak mau mematuhi perjanjian, dan ya baik itu perjanjian dengan suatu negara atau perdamaian atau yang lainnya, padahal sudah menjadi kesepakatan di antara mereka, berarti itu dia sudah mempunyai sifat-sifat Yahudi. Ya. Maka kaum mukminin tidak boleh membatalkan perjanjian sama sekali. Orang-orang kafirin yang mengadakan perjanjian misalnya, tidak boleh kita kemudian membunuh mereka. Tidak boleh. Kata Rasulullah, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh mu'ahad, mu'ahad itu orang kafir yang berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin, kata Rasulullah, maka ia tidak akan mencium bau surga. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya dari ayat ini, anna nabdha fariqin minal ummah yu'tabaru nabdhan minal ummati kulliha ma lam yatabarra'u min. Bahwa perbuatan sebagian orang dari suatu umat itu dianggap sebagai perbuatan mereka semuanya, kecuali kalau mereka berlepas diri darinya. Ya, kalau sebagian mereka melakukan perbuatan yang lain diam, maka dianggap itu perbuatan mereka semuanya. Tapi kalau sebagian mereka berbuat yang lain mengingkari, ya tidak dianggap. Maka di sini menunjukkan, Pak, pentingnya mengingkari apa? Kemungkaran. Sekarang kalau misalnya di tempat di daerah kita nih ada orang yang berbuat mungkar dan kita tahu itu mungkar, kita diam seribu bahasa tidak berusaha mengingkari, ya sudah, Allah ratakan adab kepada semuanya. Kena semuanya. Ya. Maka dari itulah, ya akhwal Islam, wajib setiap umat itu ada orang-orang yang berusaha beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan identik dengan kekerasan, Mbak. Nah, di negeri kita ini gara-gara ada suatu kelompok yang ternyata cara beramar ma'ruf nahi mungkarnya dengan kekerasan, dengan arogan. Akhirnya pas ngedengar kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar, orang sudah ketakutan duluan. Padahal dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak identik dengan sifat sikap apa? Arogan. Lihat, ya sebagaimana pernah saya berikan contohnya, Rasulullah SAW ketika melihat orang Arab Badui yang kencing di masjid, dan bagaimana para sahabat yang hendak mengingkarinya dengan arogan, tapi Rasulullah bersabda kepada para sahabat apa? Da'uh, biarkan. Jangan diputus kencingnya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah membiarkan para sahabat mengingkarinya, mudaratnya lebih besar ini. Memang demikian Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar itu pada asalnya harus dengan lemah lembut, kata para ulama. Buktinya lihat, Nabi Musa, Nabi Harun disuruh mengingkari Fir'aun. Pergilah, idhaba ila Fir'aun, innahu tagha. Allah mengatakan apa? Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia itu sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Bayangkan, Pak, sekali berfir'aun disuruh mengucapkan kata-kata yang lembut, gimana itu sesama muslim? Jadi jangan, tolong jangan diidentikan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan sikap apa? Arogan, sikap keras, tidak. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik, anna min ahlil kitab man lam yanbud kitab Allah wa ra'a dhahrih. Di antara ahli kitab ada juga yang beriman kepada Alkitab, ada. Enggak semua ahli kitab itu melempar dan meninggalkan perjanjian atau ya Alkitab, tidak. Sebagian mereka ada yang beriman seperti Najasyi, beriman Abdullah bin Salam, beriman. Ya. Makanya Allah mengatakan awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Allah mengatakan fariq, fariq itu artinya sebagian dari mereka. Wa minha anna man nabadal ahda min hadhil ummah faqad irtaqaba mahdhurain. Faedah selanjutnya, bahwa orang yang membatalkan perjanjian dari umat Islam ini sungguh telah melakukan dua kemungkaran. Ya, dua perkara yang terlarang. Yang pertama apa? Bahwa itu termasuk sifat munafik. Kata Rasulullah SAW, ayatul munafik thalath. Tanda orang munafik ada berapa? Tiga. Di antaranya, apabila berbicara, dusta. Apabila berjanji, tidak menepati. Ya. Apabila diberikan amanah, berkhianat. Nah, lihat, dia sudah berjanji tapi tidak menepati. Ya. Berarti itu merupakan sifat orang munafik, Pak. Dan itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil itu. Yang kedua, musyabahatul yahud. Berarti kita sudah tasyabuh dengan orang Yahudi. Maka dari itulah hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang pandai ngobrol janji, Pak. Saya berjanji, terkadang, maaf ya, yang sering ngobrol janji itu orang tua ke anaknya. Bapak janjiin anak, ya nanti bapak beliin, insya Allah. Insya Allahnya niatnya apa? Enggak beliin. Akhirnya melatih anaknya untuk bohong, Pak. Bapak aja suka begitu, suka mau beliin, ternyata enggak dibeliin. Secara tidak langsung kita sudah mendidik anak kita untuk mengingkari janji, Pak. Dan itu enggak benar. Pendidikan seperti ini sangat salah, ya. Kalau antum sudah ngomong ke anak, iya bapak beliin besok, wajib antum beliin. Iya, kenapa? Itu udah janji itu. Iya. Atau terkadang penguasa yang suka janji sama rakyat, tapi ternyata omong kosong. Waduh, mengerikan. Seperti ini masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah." Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yang dhuru ilahim, tidak akan dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa di antaranya? Malikun kadzab. Raja yang pandai berdusta. Ya. Ternyata pemimpin yang suka berdusta ini ancamannya berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha faedah selanjutnya, anna risalatan nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqun. Bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hak, benar. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Walamma ja'ahum kitabum min indillah, rasulun min indillah." Ketika datang kepada mereka rasul dari sisi Allah, lihat. Nanti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini berasal dari sisi apa? Allah. Dan Allah akan menjelaskan kepada manusia bahwa memang itu benar-benar dari sisi Allah. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri, sampai menjadi jelas kepada mereka bahwa Al-Quran ini hak, benar. Bahwa Rasul ini benar, Pak. Dan Allah perlihatkan, Pak. Banyak permasalahan di zaman sekarang yang kita, Masya Allah, tercengang melihatnya menunjukkan akan kebenaran apa? Al-Quran. Ya. Tentang bagaimana adanya sungai di dalam laut yang ternyata sudah dikisahkan oleh Al-Quran. Tentang penemuan ilmuwan di zaman sekarang tentang ya, pohon yang bertasbih. Ternyata mereka mendeteksi adanya suara yang keluar dari apa namanya tumbuhan. Tentang banyak lagi permasalahan, Pak. Jelas kepada mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa yang dibawa oleh Al-Quran ini benar, Pak. Benar. Cuma masalahnya yaitu hatinya sudah tertutup dengan apa? Kabut kekafiran. Ya. Faedah selanjutnya yang keberapa? Anna ma'ahadal bayan wal wuduh. Fa inna fariqan minal ladzina utul kitaba nabadu hadzal kitab. Ya, padahal ayat-ayat Al-Qur'an ini sudah jelas. Tapi ternyata orang-orang ahli kitab tetap saja tidak mau beriman. Ya. Kenapa? Karena kekafiran itu sudah kokoh di hati mereka. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang sudah jelas di mata mereka. Bukti-bukti kebenaran Al-Quran dan Rasul sudah jelas di mata mereka. Tetap saja ditolak. Kenapa, Pak? Hatinya yang hitam kelam. Sudah tidak lagi bisa menerima hidayah. Itulah saudaraku sekalian, mengerikan. Kalau ternyata hati kita seperti itu. Ada orang ya, disampaikan kepada dia berbagai macam hujah, Quran, hadis. Susah. Kamu terima. Biasanya yang kayak gini nih, Pak. Terjangkiti penyakit Yahudi. Apa itu? Ngikutin hawa nafsu. Orang kalau tersesat karena ngikutin hawa nafsu itu paling susah kembalinya, Pak. Paling susah sudah. Makanya Allah mengatakan wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapakah orang yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu? Kalau antum tersesat, kita tersesat karena enggak tahu. Insyaallah sih mudah ketika dikasih tahu. Rujuk insyaallah. Tapi kalau kita tersesatnya gara-gara ngikutin hawa nafsu, 1000 ayat ditegakkan tetap aja ditolak. Kenapa? Karena dasarnya hawa nafsu masalahnya. Ya. Wa minha faidah selanjutnya. Anna nabdha man indahu kitabun wa ilmun aqbah mimman laysa indahu dzalik. Orang yang diberikan Al-Qur'an, kitab, ilmu, lalu ia buang, itu lebih buruk daripada orang yang tidak punya sama sekali. Ya. Orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, ilmu, lalu kemudian dibuang, itu lebih buruk daripada orang yang tidak memiliki itu semuanya. Orang Yahudi tahu enggak tentang kebenaran, Pak? Tahu. Mereka baca enggak dalam Taurat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad? Baca. Bahkan mereka tahu benar kok tentang sifat-sifat para sahabat Rasul? Tahu. Makanya Allah mensifati orang ahli kitab itu apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenapa? Karena dalam Taurat disebutkan dengan jelas. Cuma masalahnya itu, Pak. Sebatas pengetahuan saja enggak manfaat, Pak. Kalau tidak disertai dengan hati yang tunduk. Sebatas tahu, tapi hati kita ternyata masih dikuasai hawa nafsu. Hati kita ternyata dikuasai oleh dengki. Maka pengetahuan itu tidak ada manfaatnya, wallah. Makanya hati-hati, saudaraku. Kita menuntut ilmu itu jangan sampai fokus pengen tahu saja. Tapi ternyata tidak ada usaha untuk membersihkan hati kita dari hawa nafsu. Penuntut ilmu yang rajin nuntut ilmu, tapi dia hawa nafsunya kuat, yakin, Pak, ilmunya enggak ada manfaatnya. Iya. Penuntut ilmu yang Masya Allah duduk di majlis talimnya rajin pak, duduk di majlis talim. Tapi hatinya masih dipenuhi dengan syahwat. Susah pak, ilmunya bisa tidak ada manfaatnya buat dia. Barusan tadi diceritain sama istri saya, ada akhwat pecadar pacaran sama ikhwan, udah ngaji juga lagi, dua-duaan di kamar mandi. Ya, itu gak jauh pak, di sekitar sini masalahnya. Kan musibah ya akhwat Islam, pakai cadar, udah ngaji, udah berjenggot, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Mendengarnya kayaknya miris banget saudaraku. Jadi selama ini ngaji pakai cadar apa? Nah itulah ya akhwat Islam. Ini mengerikan, kalau sudah tahu ilmu, ternyata dibuang, itu lebih buruk daripada orang yang tidak tahu, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azanillahu ya. Ya, tentu kita mendengar kabar seperti ini, kita ucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Ini bahaya sekali saudaraku. Karena ilmu, ingat, tidak akan memasukkan ke surga sampai diamalkan. Ingat itu baik-baik. Ilmu tidak akan memasukkan kita ke surga sampai diamalkan. Allah mengatakan kepada penduduk surga apa? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga disebabkan amalan kalian. Allah tidak mengatakan masuklah ke surga disebabkan oleh ilmu kalian. Karena percuma ilmu kalau tidak diamalkan. Kalau ilmu tidak menghasilkan rasa takut kepada Allah, ilmu tidak menghasilkan ketawaduan, tapi ternyata menuntut ilmu malah semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Kita ambil faedah selanjutnya saudaraku. Wa minha annal Qur'an kalamullah. Di antara faedah ayat ini bahwa Al-Quran itu firman Allah. Bukan makhluk, bukan pak. Wajib diimani Allah berbicara dengan suara. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya. Wa minha tauqidu qubhi man sana'a haula'il mukadzibun. Di antara faedah ayat ini penegasan akan keburukan perbuatan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Ya, di mana mereka mengatakan apa? Allah mengatakan tentang mereka apa? Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka enggak tahu padahal tahu gitu loh. Ini yang mengerikan, Pak. Udah tahu tapi seakan-akan enggak tahu. La haula wala quwata illa billah. Wa minha anna hadha an-nabdh alladhi kana minhum la yurja ba'dahu qabul. Faedah ayat ini juga kata beliau bahwa mereka orang-orang ahli kitab yang membuang ayat-ayat Allah di belakang punggung mereka itu, ya, sudah tidak lagi diharapkan mau menerima kebenaran. Sebab kalau sudah membuang di belakang, susah pak. Beda kalau membuangnya di depan, masih ada kemungkinan ngambil lagi. Tapi kalau dibuangnya di belakang, holas, ditinggalkan sama sekali seperti itu. Makanya Allah mengatakan ya dengan lafaz apa? Wara'a dhuhurihim. Mereka pun buang di belakang punggung mereka. Mengerikan kan? Wa minha shiddatu karahiyatil yahud lil Qur'an wastihanatuhum bi. Ayat ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu sangat benci Al-Qur'an. Dan sampai detik ini juga sama. Makanya kan ya orang-orang Rafidhah Syiah yang dari jenis Rafidhahnya Imamiyah Itsna Asyariyah, karena kan Syiah kan bertingkat-tingkat ya. Rafidhah Syiah yang paling berat itu Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang mereka itu mengatakan Al-Qur'an sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Mereka berani pak membakar Quran yang ada pada kita. dan mengatakan Al-Quran yang ada pada kita ini dusta. Dan bencinya mereka kepada Al-Quran yang ada kepada kita luar biasa sekali. Karena memang yang pertama kali membuat bid'ah syiah siapa? Abdullah bin Sabah, Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Yahudi sangat benci Al-Quran. Maka mereka akan wariskan itu kepada pengikut-pengikutnya. Benci sekali kepada Al-Quran. Kita lanjutkan ayat 102. Ini ayat yang panjang nih. Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Masih berbicara tentang ahli kitab Yahudi. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. 'Ala mulki Sulaiman, di kerajaan Sulaiman. Nah ini ternyata orang Yahudi, Pak. Mereka yang pertama kali belajar sihir dari setan. Makanya sihirnya Yahudi itu paling hebat di dunia ini, Pak. Sihir-sihirnya orang Indonesia enggak ada apa-apanya, Pak. Dibandingkan sihir-sihirnya siapa? Yahudi. Sampai mereka berhasil mensihir Rasulullah, Pak. Yang disebutkan dalam hadis itu ya, bahwa Rasulullah SAW disihir seakan-akan beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh seluruh ulama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kemudian Allah pun turunkan dua malaikat, yang satu berduduk di sisi kepala Rasulullah, yang satu di kaki Rasulullah. Malaikat itu bertanya kepada temannya, kenapa orang ini? Yang satu berkata, ini orang disihir. Siapa yang menyihirnya? Labid bin Al-Aqsam, orang Yahudi. Masya Allah. Dengan apa dia menyihir? Menyihir dengan bekas-bekas rambut yang jatuh ketika menyisir. Di mana disimpan buhulnya? Di sebuah sumur. Maka kemudian Rasulullah pun bangun dan menyuruh beberapa sahabat untuk mengambil buhul-buhul tersebut. Maka diambillah buhul-buhul, diserahkan ke Rasulullah. Lalu Allah turunkan kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Setiap kali dibacakan ayat, putus buhulnya. Kemudian Rasulullah pun sembuh. Iya. Nah, itu Yahudi yang mempelajari sihir itu, Pak. Allah akan menyebutkan di sini. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Kenapa Allah mengatakan begini? Karena orang Yahudi mengklaim bahwa sihir yang mereka pelajari itu ajaran Nabi Sulaiman. Dan ternyata apa, sebagian umat Islam masih ada juga bikin-bikin Raja Sulaiman gitu kan. Namanya Raja Sulaiman, ini turun-temurun ajaran Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gak pernah mengajarkan sihir. Maka Allah ingin membantah mereka itu. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Tapi setanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihar. Setan-setan itulah yang mengajarkan manusia apa? Sihir. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilon yang bernama Harut dan Marut. Di mana dua malaikat ini Allah sengaja turunkan, Pak, untuk menguji orang-orang Yahudi. Dua malaikat ini diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengajarkan sihir juga. Ibnu Abbas mengatakan, kalau ada orang-orang Yahudi datang ingin belajar sihir kepada malaikat Harut dan Marut, maka dua malaikat ini berkata kepada orang Yahudi ini, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini ujian buat kamu. Kamu jangan kafir. Kalau ternyata orang ini ngeyel tetap pengen belajar, maka Harut dan Marut mengajarkan mantra-mantra. Lalu disuruhnya pergi ke suatu tempat. Dan di tempat itulah setan mengajarkan sihir. Jadi sebetulnya yang mengajarkan sihir secara hakiki siapa? Syaitan. Makanya Allah mengatakan di sini, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Tapi setanlah yang kafir, mereka yang mengajarkan sihir. Ini menunjukkan, kata para ulama, orang yang belajar sihir kafir, murtad dari agama Islam. Ya. Insyaallah kita lanjutkan ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.